Wa za'mul mahamili ihtisasahu bil wuslil wajibi dhaif. Ini masih menjelaskan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai kesunahan wudu yang dilakukan sebelum melakukan mandi besar. Jadi di keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa kesunahan wudu itu tidak terkhusus pada mandi yang wajib, dalam arti mencakup pula mandi yang hukumnya sunnah. Namun ada satu ulama yang bernama Mahamili, beliau berpendapat bahwa kesunahan wudu hanya khusus untuk mandi wajib. Ya, jadi menurut Mahamili, bila mandi yang dilakukan sunnah itu tidak ada kesunahan wudu sebelumnya. Namun pendapat itu digolongkan oleh ulama yang lain tergolong pendapat yang dhaif, ya, pendapat yang dhaif atau pendapat yang lemah. Wal afdhalu adamu ta'khiril ghusli kama sarraha bihi fi raudhah. Ghusli qadamaihi, ya, ini kurang ya. Wal afdhalu adamu ta'khiri ghusli qadamaihi, kurang kata qadamaihi, kama sarraha bihi fi raudhah. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari. Jadi ada perbedaan ulama tentang tentang wudu yang dilakukan sebelum mandi, kesunahan wudu yang dilakukan sebelum mandi. Di keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa wudu yang dilakukan sebelum mandi itu harus dilakukan dengan sempurna. Tetapi ada satu hadis di kitab Bukhari yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad di saat melakukan wudu kesunahan mandi, di saat melakukan wudu sebelum mandi, beliau Nabi Muhammad tidak membasuh kaki. Jadi setelah membasuh rambut atau kepala langsung mandi. Nanti kakinya dibasuh bersamaan dengan mandi, ya. Dalam arti basuhan kaki yang dilakukan terakhir itu selain basuhan mandi sekaligus basuhan wudu sebelum mandi. Ada keterangan demikian. Tetapi menurut para ulama fikih, hadis itu tidak menjelaskan kesunahan mengakhirkan membasuh kedua kaki wudu dari mandi. Jadi yang lebih baik tidak mengakhirkan membasuh kedua kaki setelah mandi, seperti keterangan yang dijelaskan di dalam kitab Raudhah, ya. Walaupun keterangan itu, yaitu mengakhirkan membasuh kedua kaki setelah mandi, ada di dalam kitab Bukhari, ya. Ada di dalam kitab Bukhari. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari. Walau tawaddu'a asna al-husli aw ba'dahu hasala lahu aslu sunnah lakinil afdola takdimuhu wa yukrohu tarkuhu. Kesunahan wudu ini walaupun disunahkan dilakukan sebelum mandi, tetapi boleh juga dilakukan di tengah-tengah mandi, bahkan setelah mandi, ya, bahkan setelah mandi. Jadi berbeda dengan bismillah, berbeda dengan kesunahan bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa mengucapkan bismillah di awal mandi, boleh dilakukan di tengah-tengah, atau wudu juga sama. Tetapi kalau mandi sudah selesai, kesunahan bismillah tidak bisa dilakukan setelahnya. Kalau wudu, walaupun sudah selesai melakukan mandi, ini masih disunahkan untuk wudu, ya. Jadi wudu, kesunahan wudu bisa dicapai bila dilakukan di tengah-tengah atau setelah mandi. Walaupun yang lebih utama adalah mendahulukan wudu terlebih dahulu baru mandi. Jadi kalau hanya kebolehan sunnah, ini bisa dilakukan tidak di permulaan mandi, tetapi kalau yang lebih utama ini dilakukan sebelum mandi. Karena memang hukum tidak wudu di saat mandi ini hukumnya makruh, ya. Jadi hanya mandi saja tanpa wudu ini hukumnya makruh. Wa yanmi bihi sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil asghar wa illa nawabihi raf'al hadasil asghar aw nahwihi khurujan min khilafi mujibihi alqail bi'adamil indiraj. Dan mengenai niat wudu yang dilakukan sebelum mandi, ini harus niat apa? Tergantung dari kondisi orang yang mandi tersebut. Kalau yang mandi dia memiliki hadas kecil, maka diharuskan untuk diharuskan niat hadas kecil. Jadi bila tidak memiliki hadas kecil, hanya memiliki hadas besar saja, maka wudu yang dilakukan disunahkan untuk niat sunnah mandi, ya. Niat sunnah mandi bila tidak memiliki hadas kecil, dan niat menghilangkan hadas kecil bila memiliki hadas kecil. Mengapa diharuskan niat hadas kecil? Karena untuk terhindar dari perkhilafan, perbedaan ulama yang mengharuskan seorang wudu walaupun dia telah melakukan mandi. Jadi ini istilahnya adalah indiraj, ya. Indiraj artinya hadas kecil tercakup di dalam hadas besar. Jadi apabila seorang memiliki dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, bila dia hanya mandi, apakah hadas kecil ini ikut hilang? Nah, itu ulama mengatakan bahwa hadas kecil ikut hilang bila seorang sudah melakukan mandi. Walaupun ada yang tidak sependapat dengan pendapat itu. Jadi ada ulama yang mengatakan hadas kecil tidak bisa dihilangkan dengan mandi, ya. Jadi harus mandi dan juga harus wudu. Untuk menghindari perkhilafan itu, dalam arti agar hadas kecil hilang menurut semua ulama, maka bila memiliki hadas kecil saat melakukan wudu sebelum mandi, ini diharuskan untuk niat menghilangkan hadas kecil, ya. Karena ada ulama tadi yang mengatakan bahwa hadas kecil tidak bisa hilang dengan mandi. Walau ahdasa, wallahu a'lamu bishawab.